kau pergi tinggalkan ku. Begitu cepat kini kau dengannya. Seseorang yang kau anggap hebat, bahkan mungkin punya segalanya. Kau pikir akan bahagia bila bersamanya. Tinggalkan aku dan kau pun bersenang-senang. Kembali kepada diriku, dia takkan bahagia. Sangat tersiksa, terlihat dari wajahmu ramai.